Kita sudah mengawali kemarin tentang peristiwa diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sebagian dari pertemuan kita sudah diawali dengan perkenalan terhadap sosok Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah. Sedangkan gelar yang diberikan oleh Rasulullah adalah Al-Atiq dan juga As-Siddiq. Sedangkan dari sisi nasab maupun keturunan tidak ada cacat, tidak ada celah sedikit pun dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana keturunannya dari atas sebelum, yaitu dari kakeknya, bapaknya dan seterusnya adalah orang-orang pilihan. Dan keturunan di bawahnya adalah orang-orang mulia. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang agak istimewa dari sisi keturunan karena bapaknya mendapatkan kemuliaan masuk Islam sebelum meninggal dunia. Jadi menjadi sahabat Rasulullah SAW. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam ketika Fathu Makkah, ketika peristiwa pembukaan kota Makkah. Kemudian keturunan di bawahnya adalah orang-orang pilihan Rasulullah SAW, di mana putrinya dua-duanya menjadi orang-orang yang istimewa. Yang pertama adalah Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Asma, istri dari sahabat pilihan Zubair bin Awam. Sedangkan dua putra laki-lakinya, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi tidak ada celah, tidak ada aib dari sisi silsilah, baik itu dari sisi bapaknya, kemudian anak dan keturunan di bawahnya. Jadi sangat pantas Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa menyusun sebuah buku yang merangkum di dalamnya bagaimana keutamaan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu bab yang ditulis oleh beliau, oleh Imam As-Suyuti, adalah Faslun fi annahu afdalus sahabati wa khairihim. Imam Suyuti membuat satu bab tersendiri menerangkan bagaimana beliau menjelaskan dengan detail bahwa di sini Abu Bakar As-Siddiq adalah paling baiknya sahabat dan paling utama. Ajma'a ahlu sunnah ala anna afdhalan nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah kita yang mayoritas ini, jadi kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah berarti kebalikannya itu adalah golongan Syiah, aliran Syiah. Ahlu sunnah wal jamaah yang 90% dari kaum muslimin ini adalah ahlu sunnah wal jamaah, berijma', bersepakat bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua siapa? Umar ibn Khattab. Kita bisa melihat yang empat ini dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Dan yang keempat Ali ibn Abi Thalib. Dan sisanya siapa? Sisanya adalah 6 orang yang dijamin masuk surga. Kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 4-nya adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Orang terbaik setelah 4 orang ini adalah 6 orang yang lain yang dijamin oleh Rasulullah yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Di antaranya adalah Zubair ibn Awam, kemudian Sa'ad bin Waqas, siapa lagi? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan seterusnya. Kemudian manusia yang utama, yang mulia setelah urutan yang tadi disebutkan adalah para sahabat yang mengikuti perang Badar. Berapa jumlahnya ketika itu? Masih ingat pada tahun kedua Hijriah, perang pertama kali antara kaum muslimin dan orang-orang kafir adalah perang Badar. Dan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300-an orang. Jadi manusia mulia, manusia utama setelah baginda Rasul dan setelah Khulafa' Rasyidin dan setelah 6 orang yang dijamin masuk surga adalah para sahabat yang mengikuti perang Badar. Siapa orang mulia setelah itu? Mereka yang ikut berperang dalam perang Uhud. Berapa jumlahnya? Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setahun setelah perang Badar, di mana orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka ketika perang Badar. Awalnya jumlahnya 1000 orang, tapi kembali ke Madinah karena dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sisanya sekitar 700-an orang. Nah, itulah manusia terbaik setelah urutan yang tadi disebutkan. Siapa manusia terbaik berikutnya setelah para sahabat yang mengikuti perang Uhud? Selanjutnya adalah para sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan. Kapan itu Bai'atul Ridwan? Masih ingat dulu? Ketika para sahabat akan melakukan haji dan di situ terjadilah bai'at di bawah pohon dan disebut dengan Bai'atul Ridwan. Jumlahnya sangat banyak, ribuan. Kemudian siapa manusia mulia setelah itu? Golongan manusia yang mulia, yang utama setelah sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, mereka adalah seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terkecuali, semua sahabat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Islam ketika itu, semua adalah orang mulia setelah urutan yang disebutkan tadi. Hakadha hakal ijma' alaihi Abu Mansur al-Baghdadi. Ini yang disampaikan oleh Abu Mansur al-Baghdadi, bahwa ijma' al-husna wal-jama'ah, urutan orang-orang yang mulia setelah Rasulullah adalah yang disebutkan tadi. Kemudian kita akan masuk kepada tema kita tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, karena ini merupakan modal dasar untuk memperkuat argumentasi kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya oleh putranya yang bernama Muhammad. Masih ingat dulu, putranya Ali bin Abi Thalib itu dari Fatimah, itu Hasan dan Husain. Nah, kalau ini putra dari Sayyidina Ali, bukan dari Fatimah, tapi dari istri yang lain. Setelah Fatimah meninggal dunia, beliau menikah lagi, mempunyai anak namanya Muhammad, sama seperti nama Rasulullah. Karena dulu pernah minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau aku nanti diberi anak laki-laki setelah Hasan dan Husain, bolehkah aku memberikan nama kepada anakku tersebut dengan nama seperti namamu, wahai Rasulullah?" Diperbolehkan oleh Rasulullah. Maka setelah punya anak laki-laki dari selain Fatimah, diberi nama Muhammad, yang dikenal oleh para ulama dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali ini bertanya kepada bapaknya, Qultu li abi, aku berkata pada bapakku, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayah, siapakah manusia yang paling baik setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jawaban Ali? Apakah Ali mengatakan aku yang paling baik? Kata Ali, qala Abu Bakar. Orang yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Qultu, kemudian Muhammad bertanya lagi kepada bapaknya, thumma man? Kemudian setelah Abu Bakar siapa wahai bapak, wahai ayahku? Kemudian Ali menjawab, Umar ibnul Khattab. Wa khashitu an yaqula Utsman, qultu thumma anta? Setelah dijawab manusia yang terbaik kedua setelah Abu Bakar, saya tidak ingin mengatakan Utsman karena takut saya salah menyebut, kata putranya ini Muhammad. Kemudian Muhammad mengawali menjawab sebelum bertanya kepada bapaknya, qultu thumma anta, wahai bapakku, setelah Umar apakah engkau manusia terbaik? Apa jawab Ali? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Bukan. Aku ini hanya seorang laki-laki seperti kebanyakan orang-orang Islam pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa dalil yang menjelaskan manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar adalah Umar ibn al-Khattab. Yang berikutnya, wa akhraja Ahmad wa ghairuhu an Ali, diriwayatkan juga dari Ahmad dan selain Ahmad dari Ali bin Abi Thalib lagi, qala, Ali berkata, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Paling baiknya manusia dalam tubuh umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad, dia itu adalah Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam, beliau menjelaskan, hadza mutawatirun an Ali. Riwayat Ahmad ini adalah riwayat yang mutawatir. Mutawatir ini istilah dalam mustalah hadis, di mana ketika hadis itu diriwayatkan atau athar itu diriwayatkan oleh segolongan manusia yang jumlahnya sangat banyak, itu disebut dengan mutawatir. Yang mereka itu mustahil bersekongkol dalam kedustaan. Misalnya ada 100 orang yang meriwayatkan satu riwayat ini, kemudian mereka bersepakat untuk berbohong terhadap riwayat tersebut, itu mustahil. Karena kalau ada satu yang berbohong, pasti yang lain mengingatkan. Kata Imam Az-Zahabi, hadza mutawatirun an Ali. Ini riwayat yang mutawatir, sumbernya dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, fala'anallahu rafidah ma'jahalahum. Maka Allah akan melaknat orang-orang rafidah, orang-orang syiah, yang mereka tidak tahu terhadap riwayat ini. Jadi mereka pura-pura tidak tahu bahwa Ali bin Abi Thalib, yang mereka sanjung melebihi derajatnya yang sebenarnya, bahkan mengkultuskannya lebih di atas para sahabat yang lain, bahkan mengatakan Ali lebih mulia daripada malaikat dan seterusnya. Kata Imam Az-Zahabi, la'anallahu rafidah ma'ajahlahum. Kemudian ini riwayat yang bisa kita teliti dalam Musnad Ahmad. Selanjutnya, wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Umar bin Al-Khattab. Dan mengeluarkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari Umar bin Al-Khattab, qala, Umar bin Al-Khattab berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa khairuna. Abu Bakar itu adalah sayyid kita. Mana sayyid? Sayyid adalah tuan, penghulu, pemimpin, wa khairuna, dan orang yang baik di antara kita semua. Wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Asakir an Abdurrahman bin Abi Layla anna Umar sa'idal mimbar. Umar dari Ibnu Asakir dari Abdurrahman naik ke atas mimbar kemudian berkata, "Ala inna afdala hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar." Ketahuilah wahai para kaum muslimin bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di dalam umat ini setelah Nabi, setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Faman qala ghairu hadza, dan barang siapa yang berkata selain Abu Bakar manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, fahuwa muftar, maka orang itu pendusta. Alaihi ma 'alal muftari, maka orang itu wajib dihukum seperti orang, seperti hukumnya orang yang berdusta. Orang yang berdusta pada waktu zaman Ali, Ali bin Abi Thalib berkata, la yafduluni ahadun 'ala Abi Bakar wa 'Umar. Tidak boleh seorang pun di antara kalian semua melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar. Illa jalattuhu haddal muftari. Kecuali kalau ada orang yang berkata demikian, aku cambuk orang itu seperti hukuman cambuk bagi orang yang berdusta. Kalau orang sekarang berdusta sangat gampang dari zaman dulu. Karena orang muslim itu sifat utamanya bukan seorang pendusta. Siapa pendusta itu? Orang munafik. Orang yang pura-pura masuk Islam biasanya dia untuk menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan kebobrokannya, menyembunyikan keyakinannya, dia sering berdusta. Itulah orang munafik. Maka kalau orang Islam berdusta, dicambuk. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam kitab Al-Awsat dari Sa'ad bin Zurarah, bin Zurarah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi Jibril akhbarani." Sungguhnya ruhul qudus yaitu malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, "Inna khaira ummatika ba'daka Abu Bakar." Sungguhnya orang yang paling baik setelah kamu adalah Abu Bakar. Inna khaira ummatik, paling baiknya umatmu setelah kamu adalah Abu Bakar. Wa akhraja syaikhon, dan dua imam hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Amr bin As, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qultu fa minar rijal, kalau yang laki-laki ya Rasulullah, qala abuha. Kalau yang laki-laki yang paling aku cintai adalah ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain dikatakan tsumma man, kemudian Aisyah bertanya kembali, kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Tapi di riwayat yang lain tidak hanya sampai Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dibanding sahabat-sahabat yang lain, di mana tadi sudah disampaikan di awal bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengurutkan sahabat-sahabat yang paling mulia, manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang karakteristik maupun keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selanjutnya, ini masih banyak sekali riwayatnya karena kalau disampaikan semua dari riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Al-Hakim, An-Nasa'i, takut waktunya tidak cukup. Nanti dibaca sendiri di kitab Tarikhul Khulafa. Selanjutnya, pada satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang penyair terkenal. Di zaman Rasulullah ada seorang penyair yang namanya siapa? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat yang ahli dalam mengungkapkan kata-kata dengan syair. Rasulullah pernah bertanya kepada Hasan bin Thabit, diriwayatkan dari Az-Zuhri, Sa'ad An-Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hasan, bertanya kepada Hasan, hal qulta fi Abi Bakr syai'an, wahai Hasan, apakah kamu punya pendapat tentang Abu Bakar As-Siddiq? Tanyanya kepada Hasan yang ahli syair tersebut. Kemudian Hasan menjawabnya, faqala na'am ya Rasulullah, iya saya punya satu ungkapan tentang Abu Bakar. Faqala Rasulullah, qul, katakanlah, wa ana asma, aku akan mendengarkan, kata Rasulullah. Faqala, kemudian Hasan bin Sahbid, kalau bahasanya apa? Berdendang atau apa? Kalau bukan syair itu apa? Berpantun, bukan berpantun ya, yang menyampaikan syair lah. Berpuisi, nah, puisi itu, puisi dalam bahasa Indonesia tidak harus sama susunan kalimatnya ya, bisa ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu ya. Tapi ini kalau syair dalam bahasa Arab itu ukurannya harus pas. Jadi kalimatnya itu ada ketukannya, ada ilmu arudnya namanya. Kemudian Hasan bin Sabit mengatakan, wa thaniyatsnaini fil gharil munifi waqad, berhenti di situ. Tafal adubu bihi idh sa'adal jabala wa kana hibbu rasulillahi qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula. Itu syairnya seperti itu bunyinya. Terjemahnya ada di running text di bawah ini. Wa thaniyatsnaini, dan dua orang yang berada di dalam gua ketika itu. Siapa itu? Rasulullah dan Abu Bakar. Wa thaniyatsnaini fil gharil munifi waqad tafal adu bihi idza sa'adal jabala. Dua orang yang sedang bersembunyi di dalam gua ketika itu di atas bukit yang dia bersembunyi di dalamnya, para musuh-musuh itu sedang mengintai di atasnya. Wa kana hibbu rasulillahi qad alimu, dan orang yang menemani Rasulullah itu adalah kekasihnya Rasulullah, dan semua orang sudah tahu. Minal bariyati lam ya'dil bihi rajula, dia itu adalah orang yang paling baik di antara manusia. Lam ya'dil bihi rajula, yang tidak ada tandingannya di antara yang lain. Fadhahika Rasulullah, kemudian Rasulullah mendengar syair itu kemudian tertawa. Hatta badat nawajidhuhu, sampai Rasulullah itu terlihat gigi gerahamnya. Karena sangat jarang sekali Rasulullah itu tertawa terbahak-bahak kayak anak pesma ini. Ketawa di pesma kedengaran sampai ke masjid. Di tempat wudu kedengaran sampai ke tempat parkir, kejauhan itu. Ya, Rasulullah itu sangat irit, sering tersenyum, tertawa tapi tidak berlebihan. Nah, ini paling polnya, paling puncaknya Rasul tertawa itu, hatta badat nawajidhuhu, gigi gerahamnya terlihat. Mana gigi geraham itu? Ini ya, samping ini ya, samping kanan kiri. Nah, jadi tidak dibuka gitu. Tidak seperti stand up komedi atau apa itu. Itu berlebihan itu. Apalagi yang ceritakan berbohong lagi. Jadi Rasulullah itu yang sering itu tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, ketawanya Rasulullah paling pol, paling puncak adalah gigi gerahamnya terlihat, tidak berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Karena kalau orang tertawa terbahak-bahak itu cenderung mengurangi kemuliaan dirinya, muruahnya. Kalau bahasa Melayunya marwah, harga dirinya berkurang kalau tertawa terbahak-bahak. Ketika Rasulullah mendengar syairnya Hasan bin Sabit yang menceritakan tentang Abu Bakar, beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya dan beliau mengangguk-angguk. Artinya beliau setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit tersebut. Jadi tidak mengingkari Abu Bakar masih hidup, Rasulullah masih hidup. Hasan bin Sabit dimintai pendapat tentang Abu Bakar, kemudian memujinya di depan Rasulullah, dan Rasulullah mengiyakan, bahkan tersenyum, tertawa mendengar pujian itu. Tidak menyalahkan dan tidak mengoreksi pujian tersebut. Inilah yang disebut dengan dalam ilmu mustalah hadis, disebut dengan hadis takriri. Hadis di mana ketika Rasulullah itu mendiamkan satu masalah, satu permasalahan, berarti beliau setuju dengan permasalahan itu. Yang berikutnya selesai, sebenarnya belum selesai sebagian hadis yang dibacakan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Asyuti dalam menjelaskan bagaimana Abu Bakar itu adalah manusia paling mulia, paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya beliau menyusun lagi satu bab tersendiri, fi anna Abu Bakar radhiyallahu anhu arhamun nasi bil ummah. Ada bab tersendiri setelah Abu Bakar itu disebut manusia paling mulia, beliau menulis lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq itu arhamun nas, orang yang paling lemah lembut, paling sayang kepada kaum muslimin, kepada seluruh umat, terutama umat Islam. Diriwayatkan dari Ahmad, Tirmidzi, hadis sahih dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting ini. Karena dalam satu hadis terkumpul beberapa sosok sahabat Rasulullah yang bisa kita buat acuan siapakah orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang pilihan dan orang yang menguasai bidang tertentu dan beliau ahlinya. Kata Rasulullah SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling lemah lembut, orang yang paling belas kasih kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah ya Umar. Dan orang yang paling tegas dalam urusan Allah, dalam urusan agama adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum haya'an Utsman. Dan orang yang paling kuat sifat malunya itu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kita ingat bahwa Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang diutus ke negeri Yaman pada waktu itu untuk menjadi apa? Menjadi qadhi, menjadi hakim di negeri Yaman. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kalau kamu nanti ada di Yaman, apa yang akan kamu gunakan untuk membuat keputusan di tengah-tengah umat ketika di Yaman besok? Kata Mu'adz, saya akan berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, kata Rasulullah, saya akan mencari di hadis Rasulullah. Kalau tidak ada di hadis, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri berdasarkan hadis dan Quran dan hadis. Kemudian dipukullah pundak Mu'adz bin Jabal dan didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim yang adil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan ijtihadnya beliau. Wa'alamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling tahu terhadap perkara yang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Siapa ini Zaid bin Thabit ini? Jadi spesialisasi sahabat Rasulullah itu sudah dilihat oleh Rasulullah dan sudah ditentukan. Ini orangnya kalau ingin bertanya tentang halal dan haram. Ini orangnya kalau ingin bertanya tentang ilmu faraid. Maka di umat ini sampai sekarang, ulama-ulama yang ada di dunia ini tidak semuanya memahami betul seluk-beluknya ilmu faraid, ilmu tentang pembagian ahli waris. Karena itu merupakan ilmu yang sangat khas, spesial dalam Islam. Butuh keseriusan yang tinggi ketika mempelajari ilmu itu, ilmu faraid. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan, wa afraduhum Zaid bin Thabit, orang yang paling ahli dalam ilmu waris, ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, hafalannya paling kuat, paling banyak adalah Ubay bin Ka'ab. Adzan dulu. Ya, ini baru mencapai 2/3 dari hadis ini. Sepertiganya nanti dilanjutkan setelah saya cukupkan dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah kan sering terjadi interaksi antara umat muslim dengan umat yang lain seperti Romawi. Yang saya tanyakan, bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara umat muslim dengan umat yang lain itu apa? Apakah bahasa Arab atau bahasa yang lain? Dan yang ketiga, siapa pada zaman itu, siapa yang ahli bahasa gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bagaimana sikapnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji oleh Rasulullah SAW? Jawabannya gimana kira-kira? Jadi pada satu waktu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dikabarkan mendapatkan, salah satu kabar yang paling mengembirakan adalah beliau diberi kabar gembira akan masuk surga. Tentunya apa yang dilakukan oleh, apa yang terjadi ketika Abu Bakar mendengar itu? Menangis, sujud syukur. Menangis, sujud syukur, dan merasa dirinya itu bukanlah siapa-siapa. Sangat tidak pantas saya mendapatkan kemuliaan itu. Sama seperti baginda Rasul SAW ketika sudah dijamin bahwa beliau dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni, bukan malah mengurangi ibadahnya, tapi malah tambah banyak, tambah kuat ibadahnya, tambah mantap. Abu Bakar kurang lebih seperti itu, tambah tawadhu, tambah rendah hati, dan tambah yakin terhadap keimanannya dan keislamannya. Dan yang kedua, bahasa komunikasi umat pada waktu itu, interaksi kaum muslimin dengan non muslim. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa tertua. Bahasa tertua dan bisa dikatakan adalah bahasa paling abadi. Siapa yang pertama kali berbicara bahasa Arab? Orang Arab. Yang pertama kali berbicara bahasa Arab adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Diceritakan dalam sejarah beliaulah kakek moyangnya orang Arab. Aslinya memang orang Palestina yang hijrah ke Mekah, kan, tapi punya keturunan di Mekah dan mendiami Mekah sampai generasi Rasulullah SAW. Nah, dari saking kuatnya bahasa Arab pada waktu itu, jadi bahasa Arab itu menjangkiti setiap orang atau menghinggapi setiap orang yang singgah di kota Mekah. Kita tahu bahwa zaman dulu perdagangan itu kan ada yang rihlatas syita wal shaif, perdagangan musim dingin dan musim panas. Itu banyak saudagar dari timur ke barat singgah, atau dari barat ke timur singgahnya di mana? Di antara pusat perdagangan pada waktu itu adalah Mekah dan juga di Syam. Pusat perdagangan yang maju pada waktu itu di antaranya adalah Mekah, dan Mekah karena ditempati oleh orang-orang bangsa Arab yang berbahasa Arab fusha, fasih, otomatis mereka akan mengenal bahasa tersebut, sehingga tidak kesulitan ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang yang ada di Syam, yang ada di Iskandaria, yang ada di Bahrain, ada yang di Yaman, karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa itu, meskipun bahasa ibunya, bahasa utamanya bukan bahasa Arab. Kayak kita ini, bahasa ibu kita apa? Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Bahasa nasionalnya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa kedua apa bahasa pertama? Bahasa kedua ya. Kita baru lahir diajari bahasa apa? Bahasa orang tua ya. Itu bahasa satu ke satu itu. Bahasa kedua bahasa Indonesia, bahasa ketiga ya bahasa, kalau yang kuliahan bahasa Inggris mungkin ya. Kalau yang di pesantren mungkin bahasa Arab. Nah, begitu. Tapi untuk yang lebih serius atau bahasa diplomasi itu menggunakan penerjemah. Ketika Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mengirim surat kepada Raja Kaisar Romawi, itu ditulis oleh sekretarisnya dengan bahasa Arab dan yang membawakan dengan bahasa Arab. Nah, di kerajaan itu ada penerjemahnya. Tadi sudah ada dari mereka yang terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Arab sehingga bisa bahasa Arab. Tapi hebatnya, setelah bangsa Romawi, bangsa Persia, sebagian kembali ke negara asalnya, ada yang ke Eropa, pulang ke negerinya, sebagian masuk Islam. Kita bayangkan, hebatnya bahasa Arab itu bisa sampai sekarang ini mendominasi hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah. Semua negara yang dulu di bawah naungan khilafah Islamiyah, di bawah pemerintahan Islam, itu sampai sekarang masih berbahasa Arab. Bahasa ibunya dan bahasa nasionalnya dan bahasa resmi negaranya adalah bahasa Arab. Kita lihat dari ujung Pulau Afrika, Afrika Utara. Ya kan? Itu bahasa Arab semua itu. Dari Maroko, Aljazair, Libya, terus Mesir, Sudan, pokoknya bagian utara itu, dekat laut merah, dekat laut tengah itu, sampai ke Yaman, dari Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, sampai ke Yaman itu semua berbahasa Arab sampai hari ini. Mungkin dulu kalau sahabat-sahabat Rasulullah sampai ke Indonesia, mungkin kita ini bahasanya adalah bahasa Arab, enggak bahasa Inyong mungkin. Mungkin bahasa Arab. Karena begitu kuatnya bahasa syariat pada waktu itu. Bahasanya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan bangsa-bangsa lain tentunya ada penerjemahnya kalau dalam bahasa diplomasi resmi. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya biasa bahasa Arab umum lah ya. Kayak kita kalau umroh atau haji, orang Arab juga pintar bahasa Indonesia. Bilangnya 5 rial halal. Orang Arab bisa bahasa Indonesia. Dari saking seringnya orang Indonesia ke Arab. Setiap minggu katanya itu, umrohnya itu banyak sekali ya. Setiap minggu, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Hadis tentang spesialisasi ini tidak menghapuskan keutamaan yang tadi disebutkan di awal. Ini hanya memperjelas bahwa para sahabat itu punya kekhasan tersendiri, kedalaman ilmu tersendiri, dan punya karakteristik yang lebih menonjol dibanding sahabat-sahabat yang lain di bagian-bagian tertentu. Tadi Mu'adz bin Jabal terkenal, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat yang paling banyak tahu tentang hukum halal dan haram. Artinya paling pandai ilmu fikih. Kemudian yang paling pandai ilmu Al-Quran, baik itu bacaannya, ilmu Quran itu sangat luas loh ya. Jadi cara membacanya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian ayat Makki Madani yang turun di Mekah Madinah, kemudian kiro'ah sab'ah ataupun kiro'ah tis'ah, dan seterusnya. Yang paling alim terhadap ilmu Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan salah satu riwayat kita baca Al-Quran ini adalah dari beliau, dari sahabat Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, walikulli ummatin aminun, dan bagi setiap umat itu ada bendaharanya. Harus ada bendaharanya. Walikulli ummatin amin. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan bendahara umat ini, yaitu umat Islam, orang yang paling terpercaya, pintar matematika, tapi jujur dalam mengelola keuangan, itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi kalau mau belajar ilmu administrasi, keuangan terutama, belajarnya ke Universitas Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah ini diutus oleh Rasulullah SAW, kalau ada daerah tertentu yang kemudian penduduknya itu masuk Islam, kemudian mereka diwajibkan bayar zakat, maka yang menghitung zakat yang harus mereka keluarkan itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Atau suatu wilayah yang mereka itu tunduk kepada pemerintahan Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam, hanya membayar jizyah, membayar pajak, yang menghitung pajaknya harus berapa persentasenya itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Itu utusan Rasulullah. Jadi kalau diutus ke Purwokerto misalnya, ini Purwokerto ini penduduknya berapa? 1,5 juta, 90% muslim misalnya. Penghasilan setiap orang berapa? Misalnya 5 juta sudah sampai nisab misalnya. Itu zakatnya sekian-sekian, itu yang membuat administrasinya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan tidak salah. Tidak pernah curang. Sesuai dengan ketentuan Rasulullah dan distorkan kepada Rasulullah di Baitul Mal, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, walikulli ummatin amin, dan bagi setiap umat itu harus ada bendaharanya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi kalau sekarang umat Islam ini banyak yang kekurangan, banyak yang minta-minta di lampu merah atau ngetuk-ngetuk pintu orang kalau siang hari atau pagi hari minta sumbangan, itu gak akan terjadi kalau kita punya bendahara umum yang terpercaya dan cerdas seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak salah hitung, tidak bisa disogok. Udahlah, zakat saya sebenarnya misalnya ya zakatnya uangnya misalnya 1 miliar setahun tidak berkurang, segitu aja 1 miliar misalnya, bahkan nambah. Harusnya berapa itu zakat? 2,5 juta ya? 25 juta. Nah itu diambil oleh Abu Ubaidah sesuai dengan hitungan zakatnya dan diserahkan kepada Rasulullah. Itu satu orang. Dan itu semua untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan Rasulullah bangga memiliki sahabat seperti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sampai beliau menyampaikan hadis yang diberikan oleh Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi ini. Dalam Musnad Ahmad ada di juz 3 halaman 281. Kemudian di Sunan At-Tirmidzi hadis yang ke 3790. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, nah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, diantaranya adalah selain dari lafaz yang tadi disebutkan, itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadis Ibnu Umar, dan ada tambahan hadisnya di riwayat yang lain, tapi di riwayat Ahmad dan Nasa'i sampai di situ. Di riwayat Abu Ya'la dari hadis Ibnu Umar ada tambahan, wa aqdahum Aliyun, dan sahabat yang paling apa aqdah? Aqdha, qadha, dari kata-kata qadha. Qadha itu adalah orang yang paling adil, paling benar dalam memutuskan permasalahan, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan diriwayat dari Ad-Dailami di Musnad Al-Firdaus min hadis Shaddad bin Auz, wa zada Abu Dzarrin azhadu ummati wa asdaquha. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah orang yang paling zuhud di antara umatku, wa asdaquha, dan orang yang paling sederhana, Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan sampai dalam sirahnya itu diceritakan, ketika Abu Dzar ini tinggal di Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak yang kaya raya, beliau ini memilih menyingkir dari kota Madinah, hidup di pinggiran kota bersama anaknya berdua. Hidup sederhana. Abu Dzar Al-Ghifari. Ini salah satu bukti dari hadis Rasulullah, wa azhadu ummati wa asdaquha Abu Dzar Al-Ghifari. Paling zuhudnya umatku dan paling sederhana hidupnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini tentunya adalah sahabat yang wafat setelah Rasulullah, jauh setelah Rasulullah. Kira-kira bagaimana wafatnya, kondisinya? Seorang sahabat mulia. Wafatnya itu di pinggiran kota, tidak banyak orang yang tahu. Ketika beliau meninggal, oleh anaknya ditaruh di depan rumah. Kenapa taruh di depan rumah? Supaya tahu kalau bapaknya itu meninggal, dan ada orang yang mau menginfakkan harta untuk beli kain kafan. Karena tidak ada kain kafan. Dan ada orang yang mau bersedia meluangkan waktunya untuk menguburkannya. Karena sendirian. Anaknya enggak mampu kalau sendirian. Dari saking zuhudnya. Dari saking sederhananya hidupnya. Sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari. Wa Abu Dzarda, dan sahabat Abu Dzarda namanya A'badu ummati wa atqaha. Dan sahabat Abu Dzarda ini adalah manusia yang paling rajin ibadahnya, wa atqaha, dan paling bertakwa di antara umatku. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama di Daulah Umayyah, nanti akan kita sampai di sana. Ahlamu ummati wa ajwaduha. Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang paling jud, paling suka memberi, paling ahlam. Kata-kata halim itu kalau ada orang yang butuhkan itu cepat memberi. Nah, itu namanya orangnya halim atau ajwaduha, ringan tangannya, bukan gampang memukul, bukan gampang memberi. Susah kalau terjemahkan bahasa Indonesia. Itu secara garis besar tentang karakteristik sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan pokok kita sebenarnya permasalahan pada malam hari ini menjelaskan bagaimana sahabat paling mulia, manusia paling utama setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan, tapi dalam hadis ini, karena di dalamnya mengandung nama-nama sahabat yang lain yang tadi harus juga perlu disebutkan. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak akan habis dalam waktu beberapa pertemuan saja. Karena para ulama dari dulu, bahkan Imam As-Suyuti itu mengarang satu kitab khusus bagaimana seluk-beluk tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dari namanya sampai beliau wafat. Keutamaan-keutamanya, bahkan Imam As-Suyuti itu memberikan bab tersendiri, ayat-ayat yang turun yang berhubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Betapa mulianya orang ini, gitu ya. Jadi ayat-ayat Allah itu turun, salah satu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu berhubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kadang ayat itu memujinya, kadang juga membenarkan apa yang dilakukannya, atau menjelaskan bagaimana tingginya akhlak dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang sering kita baca dalam Al-Quran, Qala ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Thaniyathnaini idhuma fil ghar, Idh yaquli li sahibihi la tahzan, Inna allaha ma'ana, Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Dan ingatlah ketika dua orang yang ada dalam gua, Idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada temannya, siapa temannya Rasulullah di gua itu? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, La tahzan, jangan bersedih, wahai Abu Bakar, innallahu ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka kemudian Allah menurunkan rasa tenang, aman, damai, sakinatahu, yang datang dari Allah, alaihi, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Abu Bakar itu sangat tinggi kedudukannya, sampai-sampai banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan urusan atau dengan kondisi Abu Bakar As-Siddiq, baik itu memujinya atau menjelaskan sikap tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini masih banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sahabat mulia ini. Ada sekitar 8 atau 9 ayat, bahkan lebih. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih perdalam lagi bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu salah satu asbabun nuzulnya berhubungan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang prestasi-prestasi Abu Bakar ketika memimpin kaum muslimin pada waktu itu yang hanya kurang lebih 2 tahun menjadi khalifah, akan tapi jasanya sangat luar biasa. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata kepada kaum muslimin ketika itu, kalau seandainya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah bukan Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah di muka bumi ini. Kenapa Abu Hurairah bisa mengatakan demikian? Nanti penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri kajian kita pada maghrib kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita selama kita mengkaji sirah nabawiyah pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.